ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berpindah ke bab berikutnya. Baik. Kata beliau babu qaulillahi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi al-ayah. Iya. Baik. Kita sudah sebutkan di awal pembahasan kitab Tauhid. Bahwa kitab Tauhid ini pembahasannya tentang Tauhid apa? Rububiyah kah? Uluhiyah kah? Atau asma wa sifat? Asal pembahasannya Tauhid, Uluhiyah. Asal pembahasannya. Tapi bukan artinya beliau tidak menyinggung pembahasan apa? Tauhid, Rububiyah dan asma wa sifat. Ada dari pembahasan asma wa sifat beliau singgung termasuk di dalam bab ini. Jelas ya? Baik. Jadi maksud dari penulis di sini beliau ingin menjelaskan bahwa ilhad di dalam nama-nama Allah itu bertentangan dengan tauhid. Iya. Ilhad dengan nama-nama Allah bertentangan dengan apa? Tauhid. Itu satu sudut. Sudut yang lain juga mungkin penulis menghendaki dengan bab ini beliau ingin membantah orang-orang yang bertawassul dengan dat orang-orang yang sudah mati. Bertawassul dengan dat orang-orang yang sudah mati. Dan beliau terangkan bahwa tawassul yang disyariatkan itu adalah tawassul dengan apa? Asma'ul Husna. Dengan tawassul dengan Asma'ul Husna. Iya. Baik, maka ini dua sudut ya memungkinkan dari bab ini. Karena teks ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dan kandungan bab yang mencakup dua-duanya. Mencakup dua-duanya. Jadi yang disyariatkan itu adalah tawassul dengan asmaul husna. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dan dalil-dalil lain menunjukkan dalil-dalil lain menunjukkan boleh tawassul dengan apa? Dengan amalan salih. Iya. Adapun tawassul dengan orang yang sudah mati, ya, maka ini masuk di dalam pembahasan kesyirikan. Baik. Kata beliau, bab firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna. Hanya milik Allah lah nama-nama yang maha khusna. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengannya. Dengan nama-nama itu. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam atau tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kelanjutan ayatnya al-ayah ya, kelanjutan ayat sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka nanti akan dibalas ya terkait dengan amalan yang mereka lakukan. Baik. Ya. Ayat ini adalah ayat pokok. Termasuk ayat-ayat pokok di pembahasan Asmaul Husna. Ya. Dipetik dari ayat ini banyak sekali pembahasan. Banyak sekali pembahasan. Di antara pembahasannya kita lihat ayat ya. Dikatakan walillahi dan hanya milik Allah. Ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa al-ismul a'zam, nama yang teragung, terbesar dari Asmaul Husna itu adalah nama Allah. Karena pada empat tempat penyebutan Asmaul Husna dalam Al-Quran, semuanya dikatakan walillahi al-asmaul husna. disebut nama Allah, tidak dikatakan wali Rahman, wali Ar-Rab atau wali Rahim, tidak disebut seperti itu. Tapi hanya disebut walillahi. Karena itu seluruh kandungan Asmaul Husna kembali kepada nama Allah. Karena itu disebut sebagai al-isim al-azam, nama yang terbesar. Al-Asmaul Husna, apa artinya Al-Asmaul Husna? Hah? Nama yang berada di atas puncak keindahan. Al-Husna itu dikatakan Al-Husna, ya, apabila dia telah mencapai Al-Ghaya fil Husun, di puncak di dalam kecintaan, puncak di dalam keindahan, maka tidak ada yang lebih indah darinya dan tidak ada yang lebih sempurna. Ya, itu Asmaul Husna. Jelas ya? Jadi kalau dia paling indah, paling sempurna, maka setiap nama itu pasti mengandung makna ini. Makna yang paling indahnya dan paling sempurnanya. Dan pasti setiap nama itu jauh dari kekurangan dan jauh dari aib. Iya. Jelas ya? Ini walillahi al-asma'ul husna, hanya milik Allah al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna di sini diglobalkan, tidak disebut jumlahnya. Ya, dan tidak ada hadis yang sahih yang merinci tentang penyebutan asma'ul husna. Jadi ada hadis-hadis merinci asma'ul husna itu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 99, tapi hadisnya lemah. Ada hadith-hadithnya global saja. Dalam hadith Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, ya mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kecuali satu. Siapa yang mengihsa nama itu, maka dia masuk surga. Mengihsa artinya apa? Ada tiga makna. Ihsa bisa bermakna menghitung lafadznya dan menjumlahnya. Dan yang kedua bisa bermakna dia memahami maknanya dan kandungannya. Dan ihsa bisa bermakna dia berdoa dengannya. Itu tiga. Iya. Jadi kalau dia memahami Asmaul Husna, dia hafal nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu dari sebab dia masuk ke dalam surga. Ya, lebih tinggi lagi kalau dia memahami makna-maknanya dan kandungannya. Ya. Dan yang ketiga dari ihsa, dia memakainya di dalam beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Seperti kita di majelis ini, seorang enggak ada masalah ya, dia menyebut dari Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Wasi, ya Alim, ya Hakim, ya Khabir. Disebut dari nama-nama yang terkait dengan seorang penuntut ilmu. Dia perlu rahmat Allah, perlu ilmu, perlu pengetahuan. Hah? Nah, itu bentuk dari ibadah. Nah, itu bentuk-bentuk penerapannya ya di dalam kehidupan. Yang menunjukkan seorang itu punya fikih terhadap Asmaul Husna. Baik, jadi tidak ada hadis khusus yang menjelaskan bahwa nama rincian Asmaul Husna itu adalah ini dan itu. Kemudian Asmaul Husna itu tidak terbatas jumlahnya. Ya, karena itu di dalam hadis kan Nabi mengajarkan doa, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu au apa namanya au allamta bihi ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak. Jadi ada empat jenis. Ada nama yang engkau namakan dirimu dengan nama itu. Iya. Jadi nama ya Allah namakan dirinya dengan nama itu. Itu di dalam Al-Quran atau dalam hadith Nabi, atau nama yang engkau turunkan kepada apa namanya, engkau turunkan di dalam kitabmu, atau nama yang kau ajarkan kepada makhlukmu, yaitu kepada Nabi Muhammad, atau nama yang kau simpan di ilmu gaib di sisimu. Jelas ya? Jadi penyebutan di dalam hadis Allah memiliki 99 nama itu bukan pembatasan. Sama kalau saya berkata saya punya duit 99.000. Apa artinya uang saya cuma 99.000 saja? Tidak mungkin saya punya yang lainnya. Cuman saya hanya mau menyebut saya punya 99.000. Ya, jelas ya? Baik. Ya, jadi itu dari penamaan ya. Kemudian ketiga dinamakan walillahil asmaul husna, hanya milik Allah al asmaul husna. Ya, hanya milik Allah al asmaul husna. Dinamakan al asmaul husna. Kenapa dikatakan al asmaul husna? Karena dari setiap nama itu pasti terkandung di dalamnya dari sisi terkandung di dalamnya sifat. Iya. Dan setiap nama itu dia mengandung konsekuensi. Baik. Karena itu apa yang dinamakan untuk Allah Subhanahu wa taala, apa yang disifatkan tentangnya itu dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bentuk. Ya, ada yang kembali kepada dat itu sendiri. Ada kembali kepada dat. Yang di dat Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan nama itu. Dan yang kedua ada yang kembali kepada sifat seperti al-alim, al-qadir. Itu kan sifat. Sifat ilmu, sifat kemampuan. Dan ada yang kembali kepada perbuatan Allah seperti al-khaliq, ar-raziq. Ini kan Allah Maha Mencipta, Maha Memberi Rezeki. Mencipta, memberi rezeki itu dari perbuatan Allah. Ada yang kembali kepada pensucian. Pensucian dan membersihkan Allah dari segala kekurangan. Iya. Seperti nama Al-Quddus, As-Salam. Al-Quddus ini mensucikan Allah dari segala kejelekan. As-Salam. Iya. Juga menjelaskan bahwa Allah itu Maha Selamat dari segala aib dan kekurangan. Kemudian yang kelima dari nama itu ada yang menunjukkan lebih dari satu sifat. Iya, seperti nama Allah misalnya itu banyak sifat terkandung di dalamnya. Ya, sifat uluhiyah. Jelas ya? Seperti nama Al-Majid. Al-Majid ini banyak kandungan sifat di dalamnya. Al-Azim, As-Samad. Samad dalam penafsirannya kan disebut tiga makna. Iya. Baik, jadi ada nama-nama yang mengandung beberapa sifat. Kemudian ada nama-nama yang ketiga digandengkan, nah dia memberikan tambahan makna lagi kalau digandengkan. Seperti nama Al-Ghani, Al-Ghani punya makna sendiri. Al-Hamid punya makna sendiri. Tapi kalau digandengkan Al-Ghaniul Hamid, maka dia punya makna tambahan kalau digandengkan. Jelas ya? Baik. Iya. Jadi ini dari sisi apa yang disifatkan Allah dengannya. Baik, ini mungkin ya sekadar pembahasan untuk apa namanya ayat ini. Ya. Dan ini akan datang pembahasannya insyaallah lebih luas lagi di pembahasan akidah wasithiyah. Kita akan kaji lebih mendalam di sana. Sini dikatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengannya. Maksudnya berdoalah kalian dengannya. Mohonlah kepada Allah, bertawassullah dengannya. Dan tingkatannya itu tadi ada disebutkan ada maratib ya tiga. Kita sudah sebutkan. Itu dari kata man ahsaha dakhalal jannah. Ihsa pertama dia hitung jumlahnya. Terus yang kedua dia pahami maknanya, dan yang ketiga dia pakai apa? Dia pakai berdoa. Iya. Dia pakai berdoa. Kemudian dikatakan wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ilhad? Ilhad itu artinya dia menyimpang dari apa yang wajib. Dia menyimpang dari apa yang wajib. Itu disebut ilhad. Dan ilhad itu ada tiga jenis ilhad. Yang pertama adalah mengingkari makna-maknanya. Mengingkari makna-maknanya. Yang kedua, mengingkari siapa yang bernama dengannya. Maksudnya mengingkari Allah. Kemudian yang ketiga, ilhad, dia lakukan kesyirikan di dalamnya. Dia lakukan kesyirikan di dalamnya. Ini ilhad dibagi tiga ya. Dalam keterangan Ibnu Al-Qayyim di beberapa kitabnya, di As-Sawa'iq Al-Mursalah, di Nuniyah beliau, Al-Kafiyah Al-Syafiyah, tapi di sebagian tempat, di Bada'i Al-Fawaid, Ibn Al-Qayyim membagi ilhad menjadi lima. Iya, tidak ada masalah ya, saya sebutkan juga supaya kita ada perbandingan-perbandingan. Jadi kalau di kitab Bada'i Al-Fawaid dibagi berapa? Dibagi lima. Dan ini disebutkan oleh Syekh Ibn Al-Qasim di Hasyiah beliau dari Ibn Al-Qayyim. Iya. Jadi ilhad yang pertama menamakan berhala dengan Asmaul Husna. Seperti Al-Lat, penamaan Lat itu diambil dari kata apa? Ilah. Al-Uzza diambil dari kata Al-Aziz. Jadi nama Allah dipakai untuk menamakan berhala. Baik, yang kedua dari ilhad, penamaan menamakan Allah dengan apa yang tidak mencocoki keagungan Allah. Iya. Itu termasuk ilhad. Seperti orang Nasara menyebut Allah dengan nama Bapa. Hah? Orang-orang filsafat menyebut Allah dengan Mujib Bidatihi. Iya. Hal yang mewajibkan dengan zatnya. Atau dia sebut Allah dengan nama illatun fa'ilah. Sebab yang mengadakan. Ini bahasa-bahasanya orang apa? Orang filsafat. Dan itu bagian dari ilhad. Yang ketiga, dari ilhad adalah mensifatkan Allah dengan kekurangan. Ya, seperti orang Yahudi mengatakan bahwa Allah adalah fakir, atau tangan Allah terbelenggu. Ini ilhadnya orang Yahudi. Jelas ya? Dia sifatkan Allah dengan kekurangan. Kemudian yang keempat dari ilhad, dia menta'til Asmaul Husna dari makna-makna dan mengingkari hakikatnya. Ini seperti ilhadnya orang-orang Jahmiyah. Itu ilhad ya. Semua kelompok mu'attilah itu masuk dalam ilhad. Karena ada bentuk menta'til dari Asmaul Husna. Kemudian yang kelima dari bentuk ilhad adalah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ini kelompok musyabbihah di sini. Mereka juga mulhidin. Jadi semua kelompok yang menyimpang di dalam nama-nama Allah itu masuk di dalam kategori yulhiduna fi asma'ih. Mereka melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah. Ya, mereka melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Adapun tariqah ahli sunnah, jalan ahli sunnah, mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tanpa mereka membagaimanakannya dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk, juga tidak mentahrifnya, tidak merubah maknanya, dan juga tidak menta'til, tidak menghilangkan makna. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ini bantahan terhadap dua kelompok sekaligus. Semua kelompok yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat. Laisa kamitslihi syai', ini bantahan terhadap kelompok musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, ini bantahan terhadap kelompok mu'attilah yang menta'til dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaidah ahli sunnah dalam nama dan sifat ya adalah itsbatun bila tamtsilin wa tanzihun bila ta'til. Ya. Penetapan tanpa menyerupakan dan mensucikan, tapi tidak, bukan meniadakan. Itsbatun bila tamtsil, terus tanzihun bila apa? Bila ta'til. Itu dari kaidah-kaidah ahli sunnah di dalam pembahasan. Baik, banyak kaidah ya, nanti saya akan terangkan nanti di awal-awal pembahasan akidah wasithiyah insyaallah taala. Baik. Selesai ya dari ayat ini. Jadi sisi pendalilan penulis di sini ada dua ya. Ya. Tadi kalau maksud dari bab ini kita sudah terangkan ada dua maksud dari bab ini. Yang pertama, beliau ingin menjelaskan bantahan terhadap kaum musyrikin yang bertawassul kepada orang-orang mati, bahwa yang benarnya tawassul dengan apa? Asmaul Husna. Yang kedua, terdapat penjelasan haramnya ilhad di dalam apa? Nama-nama Allah, dan itu bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Baik, dan ayat ini sendiri ya, pada akhir ayat wadarul ladina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang yang melakukan ilhad. Ini perintah ya, meninggalkan. Menunjukkan bahwa mereka ini dicela dan jalannya batil. Dan di akhir ayat sayujizawna makanu ya'malun, mereka akan dibalas terhadap amalan yang mereka lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu diancam dengan ancaman yang sangat keras. Baik, dan di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan untuk tafsir ayat ini ada tiga athar beliau sebutkan. Ya. Ada tiga athar yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya, dua asar dari Ibnu Abbas dan asar yang ketiga dari Al-Amash. Kata beliau, dakara Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim menyebutkan. Ibnu Abi Hatim namanya siapa? Siapa nama Ibnu Abi Hatim? Saya kira sudah pernah disebut. Kalau ayahnya Abu Hatim siapa namanya? Muhammad bin Idris, sama dengan nama Imam Syafi'i. Kalau Ibnu Abi Hatim namanya Abdurrahman. Jadi Abdurrahman bin Muhammad bin Idris. Kunya beliau Abu Muhammad. Ya. Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim menyebutkan, beliau punya tafsir ya Ibnu Abi Hatim. Hanya saya tafsirnya dan sampai kepada kita itu hanya potongan, apa namanya, hanya awal-awal tafsir Al-Quran, Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan penafsiran di ayat-ayat yang lain itu hanya dinukil dari buku-buku tafsir yang menukil dari Ibnu Abi Hatim, seperti tafsir Ibnu Katsir ya, atau tafsir Al-Baghawi yang menukil dari Ibnu Abi Hatim. Demikian pula misalnya takhrij para a'immah terhadap buku-buku tafsir, nukilan-nukilan Ibnu Hajar Az-Zailai. Ya. Nah, itulah yang dikumpulkan oleh sebagian orang yang membahas di masa ini, kemudian dia susunlah, ada namanya dicetak Tafsir Ibnu Abi Hatim. Tapi hakikatnya itu tadi yang saya terangkan. Iya. Baik, jadi Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yulhiduna fi asma'ihi, kata Ibnu Abbas, yusyrikun. Iya. Kata Ibnu Abbas artinya apa? Yusyrikun. Nah, artinya mereka berbuat kesyirikan, dan tidak diragukan ya bahwa ilhad itu ada bentuk dari berbuat kesyirikan. Dan syirik di pembahasan sudah kita katakan ya bahwa syirik itu ada yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dimasuki juga dari sisi apa namanya? Pembahasan syirik. Kemudian yang kedua disebutkan di sini tafsir Ibnu Abbas yang kedua. Wa anhu sammul lata minal ilah wal uzza minal aziz. Mereka namakan Lata dari ilah dan Uzza dari apa? Aziz. Nah, ini kan salah satu bentuk ilhad yang disebut oleh siapa? Ibn Al-Qayyim. Baik, yang ketiga, Anil Amash wa Anil Amash, dan dari Al-Amash. Al-Amash siapa? Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Ya. Abu Muhammad Al-Kufi. Baik, beliau wafat pada tahun 147 Hijriah. Rahimahullah. Al-Amash berkata, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Ya, mereka memasukkan nama-nama yang bukan merupakan nama Allah ke dalam nama-nama Allah. Jadi apa yang bukan nama Allah dia masukkan ke dalam nama Allah. Itu ilhad namanya. Jelas ya? Dan ini semuanya penafsiran benar ya. Penafsiran benar. Seperti misalnya orang Nasara menamakan Allah dengan Bapa. Orang filsafat tadi menamakan Allah dengan apa? Al-Mujib Bidatihi atau Illah Fa'ilah. Ini semuanya memasukkan nama untuk Allah apa yang bukan nama Allah. Dan ini masuk di dalam bentuk ilhad. Baik. Jelas ya? Iya. Baik, kita petik dulu pelajaran-pelajaran dari ayat. Dari ayat ini terdapat penetapan nama-nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dan yang kedua terdapat bahwa asmaul nama-nama Allah semuanya adalah husna. Semuanya adalah husna. Dan terdapat perintah berdoa dengan nama Allah, bertawassul dengannya. Dan yang keempat terdapat haramnya melakukan ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ilhad didatangkan dalam bentuk umum ya, karena ilhad itu banyak bentuknya. Ya, dan terdapat di dalam ayat perintah untuk berpaling dari orang-orang yang mulhid, orang-orang jahil dan yang semisal dengannya. Nah, wadaru, tinggalkan. Itu kan perintah untuk berpaling ya. Seperti itu jangan dihargai, jangan di apa namanya ditoleh. Kemudian yang keenam terdapat ancaman keras bagi siapa yang melakukan ilhad di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau fihi masail, di akhirnya ada masail, kata beliau terdapat beberapa masail pembahasan terkandung dalam bab. Yang pertama al-ula itsbatul asma. Yang pertama penetapan nama-nama. Dari mana dia petik penetapan mana-mana? Walillahi al-asma. Baik. Yang kedua, athaniya kaunuha husna. Seluruh nama Allah adalah husna, maha indah. Paling indah, di atas puncak keindahan. Dipetik dari mana? Walillahi al-asma al-husna. Itu sifatnya. Athalithatu al-amru bidu'aihi fiha. Ya, diperintahkan untuk berdoa dengan perantara nama-nama yang khusna itu. Hah? Itu firman Allah, fadu'uhu biha. Fadu'uhu, berdoalah kepadanya. Doa itu ada kan, doa ada berapa macam? Dua, ada doa masalah, doa ibadah. Jadi dua-duanya masuk di dalam ayat. Bukan doa meminta saja. Dalam bentuk ibadah juga. Itu kan nama itu, kalau dia ada nama Allah misalnya, itu kan pengagungan. Dia beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan, pengagungan. Ada nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Dia yakini bagaimana luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan masuk di dalam ibadah kepada Allah. Ada bentuk doa, dia bermohon sesuai dengan apa yang mencocoki nama itu. Jadi kalau dia minta rezeki misalnya, dia sebut Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Wasi, Ya Mannan. Nah, itu kan nama-nama yang mencocoki. Ya, jelas ya? Baik. Ar-Rabi'ah yang keempat, tarku man arada minal jahilin wal mulkhirin. Diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang menentang dan menyelewengkan nama-nama Allah. Ini dari mana dipetik? Ayat wadarul ladina yulhiduna. Baik, yang kelima, tafsirul ilhad fiha. Tafsir ilhad. Tafsir ilhad di dalamnya. Tafsir ilhad itu tiga athar yang dibawakan di sini oleh penulis. Dua dari Ibn Abbas dan satu dari Al-Amash. Tadi saya sebutkan dari Ibn Al-Qayyim ada dua pembagian. Ada satu pembagian beliau bagi ilhad menjadi berapa? Ya, tiga, dan satunya dia bagi menjadi lima. Coba yang tiga dulu. Yang pertama, mengingkari makna. Yang kedua, mengingkari Allah yang dinamakan dengan nama itu. Kemudian yang ketiga, hah? Apa? Mengingkari? Ya, berbuat kesyirikan di dalamnya. Berbuat kesyirikan di dalamnya. Terus yang kelima tadi, yang pembagian lima, yang pertama, ya. Jadi kalau disebut lima, itu pembagian Ibnu Al-Qayyim di mana? Di Bada'i Al-Fawaid. Kalau pembagian tiga tadi di mana? Hah? Di kitab As-Sawaiq Al-Mursalah dan di dunia Ibnu Al-Qayyim yang bernama Asy-Syafi'i Al-Kafiyah. Baik, pembagian lima. Yang pertama, penamaan berhala dengan nama Allah. Itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ya, sebutkan oleh penulis. Yang kedua, menamakan Allah dengan hal yang tidak mencocoki kebesarannya. Ya. Seperti orang Nasara menamakan Allah apa? Bapak. Ya, ini masuk di dalam tafsir Al-Amash ya. Kemudian yang ketiga, mensifatkan Allah dengan kekurangan. Ya, seperti perbuatan orang Yahudi. Yang keempat ini bantahan terhadap, ini terkait dengan kelompok Mu'attilah yang mentaatil nama-nama dan makna-makna yang terkandung dalam nama. Kemudian yang kelima, hah? Ini bantahan untuk musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik, itu lima jenis ta'til. Baik. Kemudian yang terakhir as-sadisatu wa'idu man alhada, ancaman terhadap orang-orang yang melakukan ilhad. Apa ancamannya? Sayujizawna makanu ya'malun. Mereka akan dibalas apa yang mereka lakukan. Nah, ini ancaman keras atau biasa ini? Saya tanya, ini ayat ancamannya keras atau biasa? Dari mana antum tahu keras? Hah? Iya. Kalau misalnya ada orang tua bilang kepada anaknya, kalau kamu keluar rumah, kamu saya beri rotan. Ini keras atau tidak? Hah? Keras ya? Baik. Kadang orang tua ini punya banyak hukuman. Anggaplah dia punya 10. Dia bilang kepada anaknya, kalau kamu keluar hati-hati. Ini lebih keras dari pertama atau tidak? Kadang dia ada sebut, karena hukumannya banyak. Mungkin dia diberi semuanya nanti, 10. Hah? Kan begitu? Maka ini kadang lebih apa? Lebih keras. Jadi ketika diglobalkan, sayuzawna, pasti mereka akan dibalas apa yang mereka lakukan. Ini keras ya. Ancaman keras dalam hal tersebut. Ya Allahu ta'ala alam. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.